Ikrimah murid Abdullah bin Abbas bertanya, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa lepas? Apakah iman itu bisa tanggal? Apakah iman itu bisa tercabut? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia tak menjawab ya, dia tidak menjawab na'am, dia tidak menjawab pakai lidah. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dia jalinkan jari jemarinya. Syabbaka, dia jalin jemarinya. Summa naza'ahu, kemudian dia lepaskan perlahan-lahan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Seorang pemakai narkoba, ketika dia memakai, maka iman lepas dari badan. Bagaimana imannya lepas? Hakadha yunza'ul iman. Seorang pezina, ketika dia berzina, maka lepaslah imannya dari badan. Bagaimana lepasnya? Hakadha yunza'ul iman.